ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil bab yang ke-61 dari kitabul Hajj. Itu bab man asyar ila rukun idha ata alaih. Bab seorang mengisyaratkan ke arah rukun. Itu rukun hajar. Penjuru Ka'bah yang ada atau didapatkan di penjuru tersebut Hajar Aswad. Dan sudah kita lihat bahwasanya ketika seorang hendak melalui tawaf, maka awal melakukan tawafnya itu dari Hajar Aswad atau rukun Aswad. Soalnya dia bisa mencium Hajar Aswad itu yang terbaik. Seandainya tidak bisa, maka mengusap rukun Aswad tersebut. Dan seandainya tidak bisa mendekat dari Ka'bah dikarenakan zahmah, dikarenakan banyaknya yang tawaf dan berdesakan, maka memulai tawafnya dari arah sejajar dengan rukun aswad tersebut. Dan kalau sekarang itu sudah ada tanda, sudah lama, berupa al-dhaw al-akhdar, itu lampu hijau. Lampu hijau yang ditempelkan di bagian dinding masjid yang terdiri beberapa lantai. Di sana lampu tersebut sejajar dengan rukun aswad. Jadi kalau kita tawaf dan tidak bisa mendekat ke Ka'bah, maka kita sejajar dengan rukun aswad, penjuru Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, yang sejajarkan dengan sebelah kanan yang tiada lampu hijau, maka kita mulai tawaf dari tempat tersebut. Nah, kita mulainya dengan mengisyaratkan tangan kita ke arah rukun aswad, dengan tanpa harus membalikan badan. Tidak harus miring menghadap ke rukun aswad, tapi cukup dengan isyarat tangan ke arah Hajar Aswad atau rukun aswad. Dan di bab yang ke-62, nanti yang sebut at-takbir inda rukun. Disunnahkan bertakbir ketika mengisyarkan tangan ke arah rukun aswad. Dan makan tersebut di setiap matopnya, setiap sautnya, setiap putaran ketika sampai ke tempat tersebut, ke tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, maka dia mengisyarat dengan tangannya dan bertakbir. Allahu Akbar. Nanti kita melakukannya sebanyak 7 kali. Dan dalam tersebut, Imam Bukhari menyebutkan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga sama beliau sebutkan di bab yang ke-62. Itu bab at-takbir inda rukun, bar bertakbir ketika sampai ke rukun, itu rukun aswad, bagian penjuru Ka'bah yang terdapat badannya Hajar Aswad. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Musaddad wa Musaddad ibn Musarhad qala haddathana Khalid ibn Abdullah, Khalid ibn Abdullah al-Tahan qala haddathana Khalid al-Haddad, Khalid dan Khalid, wa Khalid ibn Abdullah al-Tahan, an Khalid ibn Mihran al-Hadda, an Ikrimah wa Mawla ibn Abbas, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maqal, taaf an-Nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil bayit ala ba'ir, kullama atar rukna ashara ilaihi bishay, kana indahu wa kabbar. Dan beliau Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dengan menggunakan atau mengendarai ba'ir, mengendarai unta beliau. Dan setiap beliau datang ke rukun, Hajar, asyar ila bisyai, beliau mengisyarkan dengan sesuatu yang kana ma'ah atau kana indah yang beliau bawa. Dan sudah kita lalui, maksudnya beliau bawa adalah al-mihjan, itu tongkat yang biasa beliau pegang. Setiap beliau melewati rukun, maka beliau mengisyaratkan dengan tongkatnya ke arah rukun aswad. Wa kabbar, seraya bertakbir. Dan saat ini tidak membawa sesuatu, maka kita dengan tangan kita mengisyaratkan ke arah rukun aswad. Dan bertakbir. Sekali lagi dilakukan di setiap sawf min tawaf, setiap putaran dari tawafnya. Kemudian bab berikutnya, bab man tawafa bil bait idza qadima Makkah qabla an yarja' ila baitih thumma shalla rak'atain thumma kharaja ila Safa. Bab seseorang yang tawaf di Ka'bah ketika datang ke negeri Makkah sebelum kembali ke rumahnya. Kemudian setelah selesai tawaf, shalla rak'atain, dia salat dua rakaat. Thumma kharaja ila Safa. Kemudian setelah itu melakukan sa'i baina Safa dan Marwah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Asbad Ibn Faraj an Ibn Wahb Abdullah Ibn Wahb qala akhbarni Amr an Muhammad bin Abdurrahman qala dhakartu li Urwah qala fa akhbaratni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أسماء بنت أبي بكر أن أهلت هي وأختها وزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسه ركن حلوا. Dari Urwah beliau mengkhabarkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Beliau mengatakan bahwasanya perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tiba di Mekah adalah berwudu. Berwudu untuk tawaf. Menunjukkan bahwasanya tawaf disyaratkan at-taharah. Disyaratkan melakukan dalam keadaan suci. Kemudian beliau thumma tawaf. Setelah beliau melakukan wudu, beliau tawaf di Ka'bah. Thumma lam takun umrah. Kemudian katanya beliau tidak menjadikannya umrah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawa haji dan beliau menjadikannya hajinya haji qiran. Kalau kebanyakan sahabat mereka tidak membawa haji, maka saya tawaf dan sa'i mereka tahalul dan menjadikannya umrah. Dan sebut dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari tawaf qudum dan sa'i baina Safa dan Marwah, beliau dalam keadaan ihramnya, dalam keadaan hajinya. Karena haji beliau haji qiran. Thumma hajja Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhu mithlah. Kemudian katanya pada masa khilafah Abu Bakr, begitu pula Umar, Abu Bakr dan Umar melakukan haji seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dari tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah, mereka tidak tahallul. Tapi mereka lanjutkan dan tahallulnya ketika selesai menyembelih fi yaumin nahr, di hari ke-10 Dzulhijjah. Hajinya haji qiran. Kemudian kata beliau, itu kata Urwah, "Tsumma hajjtu ma'abi Az-Zubair radhiyallahu anhu." Kemudian setelah aku berhaji bersama ayahku Zubair bin Awam. Maka perkara pertama yang beliau lakukan ketika tiba adalah tawaf. Ketika sampai di Mekah, amalan pertama itu adalah tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau, "Tsumma ra'aitul muhajirul ansar yaf'aluna." Kata Urwah bin Zubair, begitu pula aku melihat para sahabat Muhajir dan Ansar melakukan hal tersebut. Ketika mereka datang untuk haji, begitu sama umrah, aman yang pertama mereka adalah tawaf di Ka'bah. وقد أخبرتني أمي أن أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بأمرة. Dan ibuku, itu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya beliau berihlal, ihlas kayak raf usud bi talbiyah, melakukan ihram bersama ukhtunya, itu Aisyah. Jadi ibunya Urwah dan bibinya itu Asma dan Aisyah. Begitu pula Zubair ayahnya dan fulan dan fulan, mereka ahalla bi umrah, mereka berihramnya dengan umrah, ima umrah mustaqillah atau umrah mutamattian bi ila al-hajj. Bagaimana yang dilakukan? Falamma masahu rukna halu, katanya ibuku, bibiku, ayahku dan fulan dan fulan, ketika hajinya, dikerjakan haji tamattu, maka katanya ketika selesai dari masah, itu masah rukun, mengusap rukun, itu di awal tawaf, dan setiap putarannya bagi yang mampu. Kemudian itu saya bin Sobat dan Marwa, dan selesai katanya halu. Mereka bertahalul. Mereka bertahalul. Itu tidak menjadikan hajinya haji qiran. Sekali lagi semuanya boleh. Semua jenis haji yang tiga, baik itu tamattu atau qiran ataupun ifrad, semuanya boleh dilakukan. Hanya saja persisikan mana yang lebih afdol. Dan yang sudah kita lalui, yang kita rajikan bahwasanya kalau seorang bawa hadi, maka hendaknya hajinya haji qiran. Kalau tidak membawa hadi, maka hajinya haji tamattu. Dan di sini yang perlu diperhatikan kalimat falamma masahu rukna halu. Ketika mereka mengusap rukun, rukun aswad, mereka tahallul. Kata itu harus ada takdirannya. Takdirannya seperti yang disebutkan dalam terjemah Imam Bukhari. Karena tidak ada yang mengatakan ketika memulai tawaf, seorang yang umrah atau haji katanya langsung tahallul dari umrahnya. Tidak ada. Pasti katanya dia harus menyempurnakan tawafnya, 7 putaran, kemudian setelah itu melakukan sa'i bain Safa dan Marwah. Baru setelah itu tahallul dengan mencukur rambut. Kemudian setelah itu qala hadatsana Ibrahim al-Mundhir qala hadatsana Abu Dhamrah Anas sama Iyad qala hadatsana Musa ibn Uqbah anna fi an Nabi ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa fil hajj aw al umrah awwala ma yaqdam sa'a 3 atwaf wa masya 4 thumma sajada sajdatain thumma yatufu bain as-Safa wal Marwah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan bagaimana haji dan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dengan rinci, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau tawaf untuk haji atau umrah di awal kedatangan beliau, awal datang ke Mekah, yang dilakukan adalah tawaf. Karena saat salah saat tawaf, beliau tawaf 3 putaran pertama dengan sa'i, dengan lari kecil. Itu ramal. Wa masya 4 dan di 4 putaran sisanya itu berjalan biasa. Dan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki. Ketika tawaf kudum, saya ini khusus tawaf kudum, tawaf di awal kedatangan. Adapun kalau tawaf-tawaf biasa itu tawaf berjalan kaki di semua putarannya. Kalau tawaf kudum disunnahkan 3 putaran pertama itu dengan romal. Dengan lari kecil. Kemudian di putaran keempat dan berikutnya sampai putaran ketujuh itu berjalan biasa. Dan sunnahnya bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan berjalan kaki di semua putarannya. Sekalipun tawaf kudum. Tuma sajadah sajidatai. Selesai tawaf beliau sujud 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat khalfa al-maqam. Dan juga sunnah bagi orang yang selesai tawaf. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Thumma yatufu bain as-Safa wal Marwah. Setelah itu beliau melakukan sa'i bain as-Safa dan Marwah. Setelah selesai dari sa'i bain as-Safa wal Marwah, maka selesai dari ibadah umrahnya tahallul dengan mencukur rambut. Qala hadatsana Ibrahim al-Mundhir, qala hadatsana Anas ibn Iyad an Ubaidillah al-Umari an Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa bil bait at-tawaf al-awwal yakhubbu thalathat atwaf wa yamshi arba'a wa annahu kana yas'a batna al-masir idza tawafa bain as-safa wal marwah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika tawaf di Ka'bah at-tawaf al-awwal, tawaf pertama dalam hajinya itu tawaf kudum, karena nanti ada tawaf yang lainnya yang merupakan rukun haji, itu tawaf ziarah, dikatakan juga dengan tawaf ifadah, dan nanti juga ada tawaf yang terakhir, itu tawaf wada. Tawaf wada di sini yang disebut Ibnu Umar adalah tawaf al-qudum. Nabi SAW jika beliau tawaf di awal kedatangannya, tawaf yang pertama, ya khubbu thalathat atwaf. Beliau bukan khub, itu ramal. Lari kecil di tiga putaran pertama. Wa yamshi arba'ah. Dan beliau berjalan kaki di empat putaran berikutnya. Wa annaukan yas'a batna al-masir. Dan beliau katanya ketika sa'i baina Safa dan Marwa, antara bukit Safa dan Marwa, ketika beliau sa'i, ketika mencapai kepada batna al-masir, itu kepada tempat aliran air lembah baina Safa dan Marwa, lembah antara Safa dengan Marwa, kata beliau yas'a, Nabi lari dengan cepat. Lari dengan cepat di lembah yang ada antara Bukit Safa dan Marwa. Nah, kalau sekarang sudah ada tandanya, ada lampu hijau di atas tempat lari tersebut sepanjang tempat sa'i. Dan kalau selesai lampu hijau berarti kita berjalan biasa. Berjalan biasa. Idza tawafa bain Safa dan Marwah. Dan selanjutnya tentunya kalau hajinya tamattu tahallul. Yaitu dengan mencukur rambut. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi, amal yang pertama bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Dan tawafnya disunahkan ini untuk kaum laki-laki, tiga putaran pertama itu dengan romal atau khob atau sa'i, lari kecil. Dan empat putaran berikutnya itu dengan berjalan biasa. Kalau perempuan semuanya berjalan dengan tanpa khob atau romal. Kemudian ketika sa'i baina Safa dan Marwa yang sama sebanyak 7 kali dari mulai Safa ke Marwa, kemudian kembali lagi ke Safa sebanyak 7 kali dan dimulai dari Safa dan nanti berakhir di Marwa. Ketika kita lewat di Batnul Masil, yaitu di lembah tempat aliran air yang ada di antara Safa dan Marwa, Nabi lari. Lari cepat di tempat tersebut. Dan juga disunahkan bagi kita. Sekali lagi, disunahkan bagi kaum laki-laki. Abu Fajri, kalau berangkat umroh sekarang, sudah hafal dari awal sampai akhir? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi bisa kita merajah di pertemuan berikutnya. Insya Allah yang hadir dari awal sudah bisa umroh dan haji. Semuanya dari awal sampai akhir. Ikhwan siap-siap merajah yang belum persiapan. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saya.